Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita yang terakhir di dalam kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, masih pada pembahasan isbatu uluwillahi ala khalqi, penetapan sifat al-ulu bagi Allah di atas makhluknya, sifat kemahatinggian Allah tabaraka wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Wa annahu ma'a khalqihi bima'iyyati ilmih, dan bahwasanya Allah bersama dengan para makhluknya dengan ma'iyyah ilmunya, dengan kebersamaan ilmunya tabaraka wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca kalam al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ketika beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, al-ayat al-Quraniyah terkait dengan hal ini, ayat-ayat yang menetapkan ulwullah, kemahatinggian Allah, dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat al-ma'iyah, sifat kebersamaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ulu yang dimaksud di sini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, adalah al-ulu al-dhati, al-ulu al-dhati, penetapan sifat kemahatinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya zat Allah maha tinggi, zat Allah berada di atas makhluk-makhluknya. Karena al-ulu, ulullah, kemahatinggian Allah ada dua jenis. Yang pertama al-ulu al-ma'nawi, kemahatinggian Allah secara ma'nawi. Yang mana al-ulu al-ma'nawi ini, sifat kemahatinggian Allah secara ma'nawi ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ada satu orang muslim pun yang menyelisihi hal ini. semua ahlul qiblah menetapkan bahwasanya Allah maha tinggi dengan kemahatinggian secara maknawi. Ahlul bid'ah pun menetapkan sifat al-ulu al-ma'nawi ini. Adapun yang terjadi persimpangan jalan antara ahlu sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah adalah pada penetapan al-ulu al-dhati. Ketika berbicara tentang sifat Allah al-ulu al-dhati, sifat kemahatinggian zat Allah, disinilah persimpangan jalannya. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan kemahatinggian zat Allah di atas makhluk-makhluknya. Adapun ahlul bid'ah tidak menetapkan kemahatinggian zat Allah. Sehingga yang menjadi poin pembeda antara ahlu sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah adalah pada apa? Isbat al-ulu al-dhati. Penetapan kemahatinggian zat Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluk-makhluknya. Demikian faidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya. Kemudian untuk melengkapi faidah terkait dengan penetapan sifat al-ulu, dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang penetapan sifat al-ulu ini, sisi pendalilannya ada 5 jenis. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang penetapan sifat al-ulu, kemahatinggian Allah, itu ada 5 jenis. Jenis yang pertama menyebutkan sifat tersebut secara tegas, menyebutkan jenis yang pertama, ayat yang menyebutkan sifat al-ulu tersebut secara tegas, baik menyebutkan nama Allah al-ali al-a'la, yang itu juga melazimkan penetapan sifat al-ulu sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Allah berfirman, wa huwal aliyul azim, dan dialah zat al-ali. Di sini disebutkan nama Allah al-ali, yaitu zat yang maha tinggi. Dalam ayat yang lain pula, dalam surat al-a'la ayat yang pertama, Allah berfirman, subbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbu Al-A'la. Ini juga nama Allah Al-A'la, zat yang maha tinggi. Ini jenis ayat yang pertama, menyebutkan sifat kemahatinggian zat Allah, baik al-ulu al-ma'nawi maupun al-ulu al-dhati, secara tegas, secara jelas. Jenis yang kedua, penyebutan sifat al-fauqiyah. Penyebutan sifat al-fauqiyah, Allah berada di atas hamba-hambanya. Misalnya dalam surat Al-An'am, ayat yang ke-18. Allah berfirman, wa huwal qahiru fauqa ibadih. Dan dia adalah al-qahir, zat yang maha menaklukkan, fauqa ibadih, yang berada di atas hamba-hambanya. Jadi tidak disebutkan dengan lafadz al-ulu, tapi disebutkan dengan fauq. Maknanya adalah yang berada di atas. Fauqa ibadih, dan dia berada di atas hamba-hambanya. Jenis yang ketiga, yaitu ayat yang menyebutkan turunnya sesuatu dari Allah menuju ke bawah. Misalnya dalam ayat kelima dari surat As-Sajdah, pentingnya ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, kita sebutkan jenis-jenis sisi pendalilan yang seperti ini, yang bermacam-macam ini, untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya penetapan sifat ketinggian, kemahatinggian Allah di dalam Al-Quran itu banyak. Dan disebutkan dengan berbagai macam dan jenis sisi pendalilan. Yang tidak mungkin untuk bisa dipungkiri dan diingkari. Jenis yang ketiga, turunnya sesuatu dari Allah menuju ke bawah. Kalau sesuatu turun dari atas menuju ke bawah, menunjukkan asalnya berada di atas. Dalam surat As-Sajdah yang kelima, ayat yang kelima, Allah berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah mengatur semua urusan, semua perkara, minas sama' dari langit ilal ard, menuju bumi. Jadi dari atas menuju ke bawah. Atau ketika Allah mensifati turunnya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra. Yaitu Al-Quran. Namanya turun dari atas ke bawah. Sehingga yang menurunkan berada di atas. Ini adalah dalil yang sharih juga yang jelas. Menunjukkan bahwasanya Allah, zat Allah berada di atas. Jenis pendalilan yang keempat, su'udul asya ilaihi, naiknya sesuatu ke atas menuju Allah. Naiknya sesuatu ke atas menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Syekhul Islam pada matan yang telah kita baca. Dalam surat Fatir, ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah yas'adu, naik al kalimut tayyibu, ucapan-ucapan yang baik. Kemarin sudah kita jelaskan, makna al kalimut tayyibu itu apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Al-kalimut tayyib, ucapan-ucapan yang baik, ini mencakup apa saja? Qiraatul Quran, ya, tasbih, tahlil, tahmid, semua zikir, dan semua ucapan-ucapan yang baik, yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Naik ke atas menuju Allah. Dihadapkan kepada Allah, dan Allah akan memuji orang-orang yang mengucapkannya di hadapan malaikat yang ada di langit. Wal amalus salihu yarfa'u, dan amalan-amalan soleh Allah angkat. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ma'arij, ayat yang keempat, Allah berfirman, mensifati tentang naiknya para malaikat menuju Allah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Dan para malaikat naik, begitu juga ruh, naik kepada Allah fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu 50 alf sana, dalam sehari yang lamanya itu sehari kalau diukur, dikonversikan dengan perjalanan rata-rata di muka bumi ditempuh dalam waktu 50 alf sana, 50 ribu tahun. Asyahid pada kalimat ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Para malaikat dan ruh naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ruh di dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-4 tadi, para mufassirin ahlu tafsir menyebutkan dua penafsiran. Yang pertama, menafsirkan, ditafsirkan dengan Jibril alaihissalam. Sehingga makna ayat, para malaikat dan Jibril alaihissalam naik menuju Allah dalam satu hari yang lamanya 50 ribu tahun perjalanan. Penafsiran yang kedua, semisal Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan, ruh di sini adalah semua arwah hamba-hamba Allah. baik manusia maupun jin, ketika dia meninggal dunia, maka ruhnya akan terangkat ke atas, ya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya kalau ruhnya orang mukmin, maka diizinkan naik ke langit. Dari satu langit ke langit yang berikutnya diizinkan. Adapun ruh orang kufar dan munafikun, maka tidak diizinkan untuk naik ke atas dan dilemparkan, dihempaskan kembali ke bumi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Asy-syahid ikhwani fillah, di ayat ini disebutkan ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi, para malaikat dan ruh-ruh makhluk naik ke atas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi pendalilan yang kelima atau jenis pendalilan yang kelima, kaunuhu fis sama, ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah berada di langit, berada di atas langit. Semisal surat Al-Mulk ayat yang ke-16 yang kemarin juga sudah kita baca. Allah berfirman, "A'amintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit yang maha mampu untuk membalikkan bumi beserta kalian, fa idza hiya tamur, sehingga bumi itu menjadi bergoncang. Asyahid pada lafad fis sama. Demikian lima jenis pendalilan untuk menetapkan sifat kemahatinggian zat Allah di dalam Al-Quran. Ada lima jenis ini. Adapun di sunnah nabawiyah, pada hadis-hadis Rasul, setidaknya ada tiga jenis hadis. Hadis banyak yang menetapkan tentang kemahatinggian Allah, tapi digolongkan ke dalam tiga jenis. Sunnah qauliyah berupa ucapan Nabi, kemudian sunnah fi'liyah berupa perbuatan Nabi, dan yang ketiga sunnah takririyah, persetujuan Nabi. Sunnah qauliyah, ucapan Nabi, misalnya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Subhana rabbiyal a'la." Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Mensifati Allah dengan ketinggian, kemaha tinggian, dan menyebutkan nama Allah Al-A'la. Kemudian yang berupa sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Semisal hadis-hadis yang menyebutkan ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke atas langit, sebagaimana yang terjadi di hari Arafah ketika beliau melaksanakan hajjatul wada'. Beliau berkhutbah di hadapan manusia dan mengangkat jari telunjuknya menuju ke atas langit sambil mengucapkan, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan." Yushiru ila sama bi usbu'ihi, sambil beliau, ya, mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, dengan jarinya, menuju ke arah atas langit, ke arah langit. Ini sunnah fi'liyah. Adapun sunnah takririyah adalah hadis tentang kisah Jariyah, seorang budak wanita, budak milik sahabat Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu. Ketika Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu ingin memerdekakan seorang budak wanita miliknya, kemudian datang beliau kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka Rasulullah ingin menguji bagaimana keimanan budak wanita tadi. Rasulullah bertanya kepadanya, "Aynallah, di mana Allah?" Qalat, maka budak wanita tadi menjawab, fis sama, Allah ada di atas langit. Kemudian Rasulullah diam. Ini menunjukkan persetujuan beliau dengan jawaban budak wanita tersebut, bahwasanya jawabannya benar. Ya. Taib. Ini jenis-jenis pendalilan di dalam hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian terkait dengan sifat al-ma'iyah, ma'iyatullah azza wa jal, kemarin juga sudah kita baca dalil-dalilnya. Ma'iyah terbagi menjadi berapa jenis? Menjadi dua jenis. Yang pertama apa? Al-ma'iyah al-ammah, sifat ma'iyah Allah yang umum. Itu disebutkan pada dua ayat yang pertama dalam surat Al-Hadid dan Al-Mujadilah. Bahasanya Allah bersama hamba-hambanya, bersama seluruh makhluknya. Maha mendengar, maha melihat, dan menguasai seluruh makhluknya. Adapun jenis yang kedua, al-ma'iyah al-khasah. Ma'iyah, sifat ma'iyah Allah yang khusus. Ini pun terbagi menjadi dua jenis. Sifat ma'iyah Allah yang khusus terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, al-ma'iyah al-khasah al-muqayyadah biwasfin. Sifat ma'iyah Allah yang dikaitkan dengan sebuah sifat, dengan sebuah kondisi. Diulang, yang pertama adalah al-ma'iyah al-khasah al-muqayyadah biwasfin. Sifat ma'iyah Allah yang khusus, sifat kebersamaan Allah yang khusus, yang dikaitkan dengan sebuah sifat atau kondisi. Di dalam matan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, misalnya dalam ayat, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang bertakwa. Kebersamaan Allah dikaitkan dengan sebuah wasf, sebuah sifat, sebuah kondisi, yaitu ketakwaan. Ketika hamba-hambanya bertakwa, Allah akan bersama mereka. Walladzina hum muhsinun. Dan Allah juga bersama hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Sehingga kebersamaan Allah yang khusus ini dikaitkan dengan sifat al-ihsan. Ketika hamba memiliki sifat al-ihsan ini, maka Allah akan bersamanya. Begitu juga ayat, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'iyatullah al-khasah dikaitkan dengan as-sabr. Sifat as-sabr, kesabaran. Wallahu ma'as-sabirin, sama. Jenis yang kedua dari al-ma'iyah al-khasah adalah al-ma'iyah al-khasah al-muqayyadah bisyakhs. Yang ini tingkatannya lebih khusus dibandingkan yang pertama tadi. Jadi ma'iyah khusus yang lebih khusus dibandingkan yang sebelumnya. Yaitu sifat ma'iyah Allah yang khusus yang dikaitkan dengan individu. Dikaitkan dengan seseorang. Misalnya dalam ayat, la tahzan innallaha ma'ana id yaqulu li sahibihi. Ini ayat sebelumnya mengisahkan tentang ucapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ucapan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika berdua, mereka berdua sedang dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah, dikejar-kejar oleh kaum musyrikin Quraisy untuk ditangkap, ya, maka mereka berdua berlindung di dalam gua. Maka kaum musyrikin mendekati gua tersebut. Dalam hadis yang sahih disebutkan Abu Bakar As-Siddiq mengkhawatirkan kondisi itu. Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke arah bawah kaki-kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita berdua. Maka dalam kondisi yang seperti ini, Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar dengan ucapan beliau, idh yaqulu li sahibihi. Allah hikayatkan dalam ayat ini ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau khawatir, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kita yang dimaksud di sini siapa? Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga kebersamaan Allah dalam ayat ini dikaitkan dengan individu, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga firman Allah yang berikutnya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Khitabnya kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Sekali lagi, al-ma'iyah al-khasa al-muqayyadah bisyakhs ini, yang dikaitkan dengan individu ini, tingkatannya lebih khusus dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kalau diurut, ma'iyatullah, urut-urutannya, yang paling khusus al-ma'iyah al-khasa al-muqayyadah bisyakhs, kemudian tingkatan yang di bawahnya al-ma'iyah al-khasa al-muqayyadah biwas, yang dikaitkan dengan sifat, dan yang terakhir al-ma'iyah al-amah, ma'iyah yang umum. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan dengan membaca syarah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala, هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله, ayat-ayat ini yang disebutkan oleh muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ula, kelompok yang pertama, kelompok ayat-ayat yang pertama, tata'allaq bil'ulu, terkait dengan sifat kemahatinggian Allah. Wal ayat al-akhirat tata'allaq bil ma'iyah. Adapun ayat-ayat yang akhir terkait dengan sifat al-ma'iyah, sifat kebersamaan Allah. Wallahu jalla wa ala qad athbata li nafsihi al-ulu fawqa al-arsh. Dan Allah jalla wa ala telah menetapkan bagi dirinya sendiri al-ulu, sifat kemahatinggian, fawqa al-arsh, di atas arsh. Wa annahu fis sama'i jalla wa ala, dan bahwasanya dia berada di atas langit, jalla wa ala. Wa annahu yud'a min a'la, dan bahwasanya Allah diseru, ditujukan doa kepadanya dari atas. Waqad ajma'a ahlus sunnati 'ala dhalik, dan sungguh ahlus sunnah telah bersepakat, berijma' di atas hal itu. Ajma'a ulama wa ahlus sunnati 'ala anna Allah subhanahu fil 'ulu. Para ulama ahlus sunnah telah berijma', bersepakat bahwasanya Allah subhanahu di atas ketinggian. Wa annahu fawqal 'arsy, dan bahwasanya dia di atas 'arsy. Qad istawa 'alaihi istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, dan Allah beristiwa di atas 'arsy dengan istiwa, sifat istiwa yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kama qala jalla wa 'ala, sebagaimana Allah firmankan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas 'arsy beristiwa. Wa qala subhanahu, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa di atas 'arsy. Fi ayatin sab' kulliha athbata fiha subhanahu 'uluwahu wastiwa'ahu 'alal 'arsy jalla wa 'ala. Pada 7 ayat yang semuanya Allah tetapkan di dalam ayat-ayat tersebut kemahatinggian Allah dan sifat istiwa Allah di atas 'arsy. Wa huwa istiwa'un yaliqu bijalalihi, dan itu sifat istiwa itu adalah istiwa yang sesuai dengan kebesaran Allah. La yushbihu khalqahu fi syai'in min sifatihi, tidak menyerupai makhluknya. pada sesuatu pun dari sifat-sifatnya, wa huwa yadullu 'alal 'ulu, dan sifat istiwa itu juga menunjukkan tentang sifat al-'ulu, kemahatinggian Allah. Walihada qala jalla wa 'ala, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Oleh karena itu Allah berfirman sebagaimana yang telah kita baca, khitabnya kepada Nabi Isa ibni Maryam alaihissalam. Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku menggenggammu dan membuatmu tidur, mutawafika warafiuka ilayya, dan mengangkat dirimu kepadaku. Wa qala subhanahu barrafa'ahu Allahu ilaih, ya'ni Isa alaihissalam. Bahkan Allah mengangkat Isa menuju kepadanya. Ini sebagai bentuk bantahan terhadap ucapan orang-orang Yahudi. Wa qala jalla wa ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah naik ucapan-ucapan yang baik dan amalan yang soleh Allah angkat. Fayas'adu wa yarfa'u dalla 'ala al-'ulu. Maka lafaz yas'adu, ya, kata yas'adu dan kata yarfa'u itu menunjukkan tentang sifat al-'ulu, kemahatinggian Allah azza wa jal. Fal a'mal turfa' ilaihi. Maka amalan-amalan soleh diangkat menuju kepada Allah. Wal kalimut tayyibu yas'adu ilaihi, dan juga ucapan-ucapan yang baik, baik berupa qiraatul Quran, wa dzikr al-adhkar, at-tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil, dan semua ucapan-ucapan yang baik naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala, ditampakkan kepada Allah, dihadapkan kepadanya, dan Allah memuji orang-orang yang melakukannya. Wal malaikatu ta'ruju ilaihi, dan para malaikat naik menuju Allah. Qala jalla wa ala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Wa nabiyuna alaihi salatu wassalam 'urija bihi ilaihi hatta jawaza as-sab' at-tibaq, dan nabi kita alaihi salatu wassalam ketika peristiwa Mi'raj, beliau dinaikkan sampai melewati 7 lapis langit. Wa sami'a kalama ar-rabbi jalla wa ala, dan beliau mendengar langsung firman Allah tanpa melalui perantara. Adapun wahyu yang beliau terima, ya, melalui perantara Jibril alaihissalam. Adapun ketika peristiwa Mi'raj, beliau mendengarkan firman Allah langsung tanpa perantara. Kullu hadha haqqun 'inda ahli sunnati wal jamaah. Ini semua hak benar adanya di sisi ahli sunnah wal jamaah. Yajibu itsbatuhu lillah. Wajib untuk menetapkan sifat ketinggian bagi Allah azza wa jal. Maka juga termasuk dalil yang membantah orang-orang yang mengingkari kemahatinggian zat Allah adalah hadis-hadis yang menyebutkan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah secara langsung untuk mengerjakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Ya. Nah, maka sungguh aneh orang-orang yang mengingkari sifat kemahatinggian zat Allah dalam keadaan mereka sholat. Iya, mereka melaksanakan sholat 5 waktu. Coba tanyakan, dari mana perintah sholat 5 waktu itu? Kalau mereka benar-benar mempelajari tentang sirah nabawiyah, maka seharusnya mereka bisa menjawab, iya, Rasulullah mendapatkan perintah untuk melakukan sholat 5 waktu ini ketika peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu bagaimana kejadiannya? Rasulullah kemana? Namanya saja Mi'raj, ya, terangkat. Peristiwa diangkatnya Rasul ke atas langit menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan dengan tegas bahwasanya Allah berada di atas. Kalau Allah tidak berada di atas, ya, untuk apa Rasulullah dinaikkan ke atas langit? Ya. Maka sungguhnya kalau orang-orang yang masih memiliki akal sehat, tidak akan mungkin mengingkari sifat kemahatinggian zat Allah tabaraka wa ta'ala. Qala rahimahullah, wa qala subhanahu. Dan Allah juga berfirman, A'amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas langit? Ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Membalikkan bumi dengan kalian, kemudian bumi tersebut menjadi bergoncang. Am'amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Ay yursila alaikum hasiba. Yang akan mengirimkan kepada kalian hasiba, badai yang berbatu. Fasata'lamuna kaifa nadhiri. Niscaya kalian akan mengetahui bagaimana peringatanku. Wa ma'na fis sama'. Ini beliau, Syekh bin Baz rahimahullah, menyebutkan, menjelaskan kepada kita faidah lughawiyah yang terkait dengan ayat ini. Karena di sana ada syubhat yang dilontarkan oleh ahlul bidah, yaitu pada penggalan ayat fis sama. Di situ disebutkan dengan lafadz fi, bukan ala. Sebagian orang, ya, ahlul batin, ahlul bidah, melontarkan syubhat ayat ini, ya, disebutkan dengan lafadz fi, yang menunjukkan kalau fi dalam bahasa Arab ini syubhat mereka, ya, yang ternyata syubhat mereka ini terucap dari mulut-mulut mereka karena ketidakpahaman mereka dengan lughatul Arabiyah. Namanya fi, ini syubhat mereka, itu berarti berada di dalam sesuatu, dilingkupi oleh sesuatu. Kalau kita menetapkan atau beriman dengan ayat ini, berarti zat Allah berada di dalam langit, terlingkupi dengan langit. Ya. Demikian syubhat batil mereka. Maka dijawab oleh Syekh bin Baz, ya, faidah yang beliau sebutkan ini untuk membantah syubhat tersebut. Wa ma'na fis sama. Dan makna fis sama, yakni fil ulu. Jadi as-sama dalam bahasa Arab itu bermakna al-ulu, ketinggian. Sehingga makna ayat a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang fis sama, yang berada di atas ketinggian. Ya. Ketika kita menetapkan bahwasanya zat Allah berada di atas ketinggian, kita sekaligus menetapkan Allah maha tinggi di atas segala sesuatu, dan Allah tidak terlingkupi dengan sesuatu apapun. Fas-sama'u al-muradu biha al-ulu. Maka as-sama' dalam ayat ini maksudnya adalah al-ulu. Wa huwa Allahu jalla wa ala. Dan dialah Allah jalla wa ala. Maksudnya man fis-sama', zat yang berada di atas ketinggian di sini maksudnya adalah Allah jalla wa ala. Wa qila, dan ada penafsiran yang lain, makna as-sama' as-samawat. As-sama' di sini maknanya bukan ketinggian. Ini penafsiran yang kedua. As-sama' di sini maksudnya adalah langit. Maksudnya langit. Wa makna fi, dan makna huruf fi sebelum as-sama' tadi itu bermakna ala, bermakna di atas. Sehingga a'amintum man fis sama mengartikannya, apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit. Bukan di dalam langit, tapi di atas langit. Karena Allah berada di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya. Ya'ni 'alas samawat, sehingga memaknai fis sama ai 'alas samawat, di atas langit. Fa in urida bis sama al-ulu fal ma'na zahir. Adapun jika dimaknakan as-sama' tadi dimaknakan dengan al-ulu, maka maknanya jelas, tidak bertentangan. Tidak ada yang, ya, kontradiktif, tidak ada yang rancu maknanya, jelas. Allah berada di atas ketinggian. Dan ketinggian Allah, sifat ketinggian Allah adalah sifat ketinggian yang maha sempurna, berada di atas segala sesuatu. Ya'ni fil 'ulu jalla wa 'ala. Wa in urida bisama' as-sama' al-mabniyah fal ma'na 'ala as-sama'. Adapun jika as-sama' tadi dalam ayat ini dimaknakan dengan as-samawat, langit, ya, bangunan langit tadi, maka kita harus memaknai fi dengan 'ala. Jadi bukan fi samawat tapi 'ala as-samawat. Fal ma'na 'ala as-sama, maksudnya adalah di atas langit. Li anna fi ta'ti bi ma'na 'ala, karena dalam bahasa Arab huruf fi itu juga bisa bermakna 'ala. Kama qala ta'ala an fir'aun, sebagaimana firman Allah menghikayatkan tentang Fir'aun. Firman Allah, walau sallibannakum fi judu'in nakhl. Fi judu'in nakhl. Fi, ya, judu' itu adalah pelepah, an-nakhl, kurma. Ini adalah ancaman untuk menyalip di pelepah kurma. Menyalip di pelepah kurma itu kira-kira di dalam pelepahnya atau di atas permukaannya? Menyalip di pelepah kurma, pelepah itu batang kurma. Menyalipnya di dalam batangnya atau di permukaannya? Di permukaannya. Tapi di sini disebutkan dengan lafadz fi. Sehingga makna fi dalam ayat ini bermakna ala. Di atas pelepah kurma tersebut. Wa qala subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, dan firman ini Allah tujukan khitabnya kepada kaum musyrikin dalam surat At-Taubah. Fasihu fil ard. Fasihu, ay fasiru. Maka berjalanlah kalian fil ard. Fil ard disebutkan dengan lafaz fi. Allah perintahkan, jalanlah kalian. Ya, fil ard maksudnya di dalam bumi, masuk ke dalam bumi ataukah di atas permukaan bumi? Maksudnya adalah di atas permukaan bumi. Berjalanlah kalian di atas permukaan bumi. Sehingga makna fi di sini yakni alal ard, maknanya di atas permukaan bumi, bukan perintah untuk masuk ke dalam bumi, ya, tidak, tapi untuk berjalan di atas muka bumi. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya lafadz fi, huruf fi dalam bahasa Arab bisa bermakna ala. Bisa dipahami sampai sini? Jadi ayat tadi kita harus jeli dalam memaknainya. A'amintum man fis sama. Kalau kita mengartikan as-sama dengan al-ulu, ketinggian, maka kita maknai fi tetap fi, fil ulu. Karena Allah memang berada di atas ketinggian, maha tinggi di atas makhluknya, maha tinggi di atas segala sesuatu. Tapi kalau kita mengartikan, memaknakan as-sama dengan as-samawat, langit-langit yang ada 7 lapis tadi, maka kita harus memaknai fi dengan ala. Bahwasanya Allah berada di atas langit-langit yang 7 lapis tersebut. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Mafhum insyaAllah? Nah. Qala rahimahullah, fal ma'na annahu fis sama' wa fawqaha wa 'alin 'ala kulli syai'in jalla wa 'ala. Maka maknanya adalah bahwasanya Allah fis sama' fawqaha, Allah di atas langit, ya. Wa 'alin 'ala kulli syai', dan maha tinggi di atas segala sesuatu. Wa hadha qawlu ahli sunnati wal jamaah qatibatan annahu fil 'ulu. Dan ini adalah ucapannya Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya. Tidak ada perselisihan dalam hal ini. Bahwasanya Allah berada pada ketinggian. Wa annahu fawqal arsy. Dan bahwasanya Allah di atas arsy, khilafan lil mubtadi'ah minal khawarij wal mu'tazilah wal jahmiyah wa ghairihim. Menyelisih kelompok-kelompok mubtadi'ah, baik dari kalangan khawarij, mu'tazilah, dan Jahmiyah, dan selain mereka. Wallahu jalla wa ala atsbata li nafsihi al-'ulu. Dan Allah jalla wa ala menetapkan bagi dirinya sendiri al-'ulu, sifat kemahatinggian, wa annahu fauqal arsy, dan bahasanya dia di atas arsy. Wa qala ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah berkata annahu fi kulli makan. Ya. Sebagian mereka ada yang mengatakan Allah fi kulli makan, Allah ada di mana-mana. Na'udzubillah. Wa hadza jahlun batilun wa kufrun wa dhalalun, dan ini adalah kejahilan, kebatilan, dan bahkan kekufuran dan kesesatan. Karena konsekuensinya kalau Allah berada di setiap tempat, di mana-mana, tempat itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang suci, ada yang najis. Berarti kalian mengatakan Allah di tempat najis. Na'udzubillah. Ya. Ini menghina dan mencela Allah Azza wa Jal. Sehingga beliau sebutkan di sini ini adalah kufrun, kekufuran dan kesesatan. Nas'alullaha al-afiyah. Dan itu tidak sedikit. Ikhwani fillah, barakallahu fikum. Di zaman ini orang-orang yang menyatakan demikian ini tidak malu-malu lagi. Dan tidak sedikit mereka. Banyak yang ketika ditanya, di mana Allah? Jawabannya, Allah fi kulli makan. Allah ada di mana-mana. La hawla wa la quwata illa billah. Walladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang berada di atasnya dari para sahabat nabi alaihi salatu wassalam wa atba'ihim, dan para pengikut mereka bi ihsan dengan baik, annahu subhanahu mausufun bi annahu fawqal arsy, bahwasanya Allah disifati dengan bahwasanya dia di atas arsy, wa annahu istawa alaihi, dan bahwasanya Allah beristiwa di atasnya, yakni irtafa alaihi irtifaan yaliqu bi jalalihi, yaitu dengan kemahatinggian yang Allah berada di atas arsy tadi sesuai dengan kebesarannya. La yushabihuhu khalquhu fi syai'in min sifatihi. Tidak ada makhluk yang menyerupai Allah pada sesuatu pun dari sifat-sifatnya. Kita lanjutkan sedikit. Walamma su'ida al-imamu Malik ibnu Anas rahimahullah, dan ketika ditanya Imam Malik bin Anas, ini riwayat ini sudah sering berulang ya, tapi kita baca. Dan ketika ditanya al-imamu Malik bin Anas rahimahullah, imamu daril hijrah fi zamanihi wa ahadu al-a'immatil arba'ah, lamma su'ila an hadha, beliau adalah imam darul hijrah di kota Madinah di zamannya, dan salah satu dari imam madhab yang empat, ketika ditanya tentang hal ini, tentang kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Jawaban beliau, qala al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum, diketahui maknanya. Wal kaif majhul, dan adapun kaifiyahnya majhul, tidak bisa diketahui. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib hukumnya. Wasu'al anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiyah sifat istiwa adalah perkara bid'ah. Wa hakadha ruya an syaikhihi Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman. Demikian pula ucapan yang semisal ini diucapkan dari guru beliau, dari syekh beliau Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Bisa kita lihat di ta'liq catatan kaki, wa lafad marwi anhu wal istiwa ghairu majhul. Lafad ucapan yang diriwayatkan dari Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman, al-istiwa ghairu majhul, istiwa tidak majhul maknanya. Wal kaif ghairu ma'qul, adapun kaifiyahnya tidak bisa dijangkau akal. Wa minallahi ar-risalah wa 'alal rasuli al-balagh al-mubin wa 'alaina tasdiq. Dan berasal dari Allah lah risalah itu, dan kewajiban rasul adalah menyampaikan, dan kewajiban kita adalah membenarkan. Risalah itu datangnya dari Allah, wahyu datangnya dari Allah, kewajiban Rasul menyampaikan, kewajiban kita membenarkan. Ini dikeluarkan oleh al-imamul Lalika'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah, kemudian al-imamul Baihaqi di dalam kitabnya Al-Asma' was Sifat, kemudian dikeluarkan pula oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitabnya Al-Ulu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Mukhtasar Al-Ulu. Sehingga derajat riwayat ucapan Rabi'ah ini sahih sampai kepada beliau. Wa an Ummi Salamah, dan juga ucapan yang serupa diriwayatkan dari Sahabiyah, salah seorang sahabat wanita, ya, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, disebutkan di ta'liq, ya, periwayatannya dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai dan Al-Imam As-Sabuni dan Al-Imam Adz-Dzahabi. Bagaimana derajat hadis ini atau derajat riwayat dari Ummu Salamah ini dijelaskan oleh Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh, bahwasanya derajat riwayat ini dhaif, lemah. Jadi kalau ucapan yang diriwayatkan, ucapan yang serupa dengan ucapan Imam Malik tadi, yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, riwayatnya lemah, dhaifah. Kita baca sedikit penjelasan beliau. Athar Ummu Salamah la yasih, adapun riwayat dari Ummu Salamah tidak sahih, dikeluarkan oleh Al-Muzakki, Ibnu Battah, Ibnu Mandah, As-Sabuni, Al-Lalikai, wa Ibnu Qudamah, wa Adz-Dzahabi, wal Iraqi. Kemudian beliau sebutkan cacat dari riwayat tersebut. Di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad Ibnu Ashras. Yarwihi an Abil Mughirah Al-Hanafi, da'afahu Ibnu Ma'in. Ya, didhaifkan oleh Al-Imam Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban Ad-Daruqutni, dan di dalamnya pula terdapat Ummul Hasan Al-Basri, lam yuwathiqha mu'tabar, tidak ada yang mensikohkannya imam hadis yang diakui, yang mu'tabar. Taib al-muhim, riwayat ini kesimpulannya, sebagaimana yang beliau jelaskan, derajatnya lemah. Wahakadha qala ghairuhu kal-auza'i wa-thawri wa-ishaq bin rahuyah, demikian pula imam-imam yang lain mengucapkan hal yang serupa. Semisal al-imam seperti al-imam al-auza'i, al-imam al-thawri, Sufyan al-thawri, wa-ishaq bin rahuyah, atau rahawai, wal-imam Ahmad bin Hanbal, wa ghairihim min a'immatis salaf, dan dari ulama-ulama yang lain dari para imam-imam as-salaf. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang biiznillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.